إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب tentang apa yang datang, yakni dari ancaman-ancaman tentang penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ja'a fi dhabhi li ghairillah ay min al-wa'id wa annahu syirk. Kalimat dalam judul bab oleh musannif, maja'a, apa yang datang, maknanya apa yang datang dari ancaman-ancaman dalam Quran dan Sunnah tentang orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kata musannif rahimahullah, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ay wa babu qaulillahi ta'ala ataupun ala maqabla. Qul inna salati wa nusuki, katakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku, nusuk maknanya sembelihan, wa mahyaya wa mamati, dan juga hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, tidak sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ayat dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163 sebagai dalil yang sangat kokoh, kuat tentang haramnya menyembelih untuk selain Allah dan itu merupakan kesyirikan. Karena Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mengucapkan ikrar. Qul, katakan wahai Muhammad SAW, bahwa salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikina alladina ya'buduna ghairallah wa yadbahuna lighair ismih bi annahu akhwasa lillahi salatahu wadabihatahu. Kata Ibn Kathir rahimahullah, bahwa dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang kaum musyrikin, atau kepada kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, yang menyembelih hewan-hewan untuk selain Allah, agar mengkhabarkan bahwasanya dia Rasulullah SAW mengikhlaskan untuk Allah salatnya, memurnikan untuk Allah sembelihannya, Lianna al-musyrikina ya'buduna al-asnam. Karena kaum musyrikin menyembah berhala. Wa yadbahuna laha. Dan mereka menyembelih untuk berhala. Wa amarahullahu ta'ala bimukhalafatihim. Maka Allah SWT memerintahkan untuk menyelisihi mereka. Walinhiraf amma hum fih. Dan memerintahkan untuk berpaling dari apa yang mereka jalani. Wal iqbal bil qasdi wan niyyah. Dan menghadap dengan niat dan dengan tekad. Wal azm, dengan kesungguh-sungguhan untuk ikhlas memurnikan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya hari ini, tetapi dari dulu mereka biasa mengirimkan sesajen. Sesajen itu dari kata sesajian. Sesajian itu adalah memberikan satu pengorbanan berupa sembelihan-sembelihan atau makanan-makanan untuk berhala atau untuk yang mereka anggap sebagai Tuhan. Itu dilakukan oleh para penyembah berhala, apakah Hindu atau Buddha. Budi atau Hindus. Dan juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku muslimin tetapi tidak mengerti tauhid, sehingga mereka melakukan kurban-kurban tadi, persembahan-persembahan tadi kepada kuburan, kepada lautan, kepada sungai, kepada mata air tertentu, kepada syajar, pohon-pohon tertentu, kepada gunung-gunung tertentu, jibal, menyembelih dilemparkan ke laut, menyembelih dilemparkan ke kawah gunung, menyembelih dilemparkan ke sungai-sungai tertentu atau mata air tertentu. Barakallahu fikum. Mereka anggap itu sebagai persembahan. Untuk siapa? Kalau untuk selain Allah, berarti dia sama dengan musyrikin jahiliyah, sama dengan Hindus wa Budi, sama dengan Buddha dan Hindu. Kalau mereka, karena memang menyembah berhala, maka sembelihan mereka untuk berhala. Karena mereka menyembah selain Allah, maka sembelihan-sembelihan mereka adalah untuk selain Allah. Tetapi kaum muslimin, mengapa mereka menyembelih untuk kuburan? Kenapa menyembelih untuk lautan, untuk sungai-sungai, untuk mata air, pohon-pohon, gunung-gunung? Aina tauhid? Mana tauhid mereka yang menyatakan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah? Kalau mereka mengikrarkan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka bentuk ibadah itu harus untuk Allah saja. Salat misalnya, dan yang kedua nusuk, penyembelihan. Maka Allah mengatakan pada nabinya, qul ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan wahai Rasul pada mereka, bahwa aku tidak seperti kalian. Aku tidak seperti kalian yang menyembelih untuk berhala. Di dalam Ka'bah, di zaman jahiliyah, mereka memiliki sumur. Dan di sekitarnya mereka memiliki 360 berhala. Dan mereka kalau berkurban, mereka akan pancarkan darahnya di sumur tersebut. Mereka akan memberikan pada berhala dan meniatkan untuk berhala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW disuruh untuk bara'ah. Bara'ah maknanya berlepas diri. Katakan wahai Muhammad pada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Katakan pada mereka, wahai musyrikin, wahai penyembah berhala, wahai orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, aku tidak mau menyembelih untuk selain Allah. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berkata Mujahid, an-nusuk maknanya adalah az-zabhu fil haji wal umrah. Apakah ketika waktu haji atau ketika umrah? Demikian dikeluarkan dalam tafsir At-Tabari juz ke-12 halaman 284. Wa qala Tsauri, berkata Imam Tsauri dari Suddi dari Sa'id bin Jubair, wa nusuki ay wa dhabhi, sembelihanku. Wa kadza qala Ad-Dhahhak, demikian pula berkata Ad-Dhahhak. Baik, berarti tafsir dari nusuk adalah sembelihan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Walaupun sering kita dapati terjemahan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Naam. Ternyata kalimat nusuk lebih khusus lagi dari ibadah. Memang dia ibadah, tetapi ibadah dalam bentuk sembelihan-sembelihan. Kurban-kurban, persembahan-persembahan, itu makna nusuk. Wa qala ghairuhu, sedangkan yang lain berkata wa mahyaya wa mamati, maknanya ma'atihi fi hayati wa mittu alaihi min al-iman wal amal salih. Makna mahyaya wa mahmat wa mamati maknanya adalah apa yang aku kerjakan dalam hidupku dan juga sampai ketika aku mati, mati karenanya, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Perhatikan dua kalimat mahya dan mamat, yang kalau diterjemahkan kehidupan dan kematian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, punyaku, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku untukmu. Apa maknanya hidup untuk Allah? Maknanya hidup untuk Allah adalah amalan dia ketika hidupnya, semua yang dia kerjakan, semua yang dia ucapkan, semua yang dia jalani, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mati, mati karena apa? Karena dalam rangka fi sabilillah, dalam rangka perjuangan di jalan Allah, dalam rangka ibadah, dalam rangka jihad, dalam rangka dakwah, dalam rangka semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Berarti kehidupannya diisi dengan amal saleh sampai ketika dia mati, matinya pun di atas amalan saleh. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin, maknanya khalisan liwajhih, murni untuknya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Benar-benar untuk Allah tanpa serikat, tanpa sekutu. Wa bidzalikal ikhlas umirtu, dan untuk itulah, ini untuk keikhlasan itulah aku diperintah. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah awal pertama orang yang Islam. Ai maknanya min hadhil ummah. Maknanya alhamdulillah dari umat ini. Artinya beliau pertama dari umat ini. Karena tentunya sebelum umat Islam ada para anbiya yang juga dijuluki muslimin. Kenapa dikatakan ana awalul muslimin? Aku pertama muslimin. Ai awalul muslimin fi hadhil ummah. Awalul muslimin di umat terakhir ini. Karena Islam, oleh anna Islamu kulli nabiyyin mutaqaddimun Islama ummatihi, karena keislaman setiap nabi lebih dulu dari keislaman umatnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa anna awal muslimin ay min hadhil ummah. Kata Qatadah, makna aku orang pertama yang Islam, artinya dari umat terakhir ini. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa huwa kama qala, dan itu memang seperti apa yang dikatakan. Kata Ibnu Katsir, fa inna jami'al anbiya qablahu, karena seluruh para nabi yang sebelumnya, kanat da'watuhum ilal Islam, dakwah mereka juga kepada Islam. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu peribadatan kepada Allah saja dan tiada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun. Kecuali kami wahyukan kepadanya. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Ini dakwah seluruh para rasul. Tidaklah kami utus, kata Allah, seorang rasul pun sebelum engkau kecuali perintahnya sama, tauhid al-Islam. Baik, apa hubungannya ayat ini dengan bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah? Wa wajhu mutabaqatil ayah li tarjamah, dan hubungan ayat ini dengan pembahasan bab anna Allah ta'ala ta'abbada ibadahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh beribadah kepada hamba-hambanya, bi'anya taqarrabu ilaihi bin nusuk, agar mereka beribadah kepadanya dengan penyembelihan hewan kurban. Apakah di dalam haji atau di dalam hari raya Idul Adha? Kama ta'abbadahum bis-salah, sebagaimana Allah perintahkan mereka beribadah dengan salat. Allah perintahkan pula beribadah dengan sembelihan. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadah lahu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk memurnikan seluruh ibadah-ibadahnya untuk Allah saja. Duna kulli ma siwa, tanpa selainnya. Fa inna Allah ta'ala amarahum, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah dengan seluruh macam-macam ibadah untuknya saja, tidak untuk lainnya. Fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi, maka siapa yang mendekatkan dirinya kepada selain Allah dengan sembelihan-sembelihan, au ghairihi, atau lainnya min anwa'il ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah, faqad ja'ala lillahi syarikan 'ala ibadatihi, maka berarti dia menjadikan bagi Allah tandingan dalam ibadah kepadanya. Qadimidina azakumullah. Sembelihan adzabah ada berbagai macam bentuk. Ada dzabah lillahm. Dzabah lillahm adalah memotong hewan untuk dimakan dagingnya. Fahadha jaiz, maka ini boleh-boleh saja. Silakan mau menyembelih kambing, mau menyembelih sapi untuk walimah, untuk makan sendiri, terserah. Itu dibolehkan, jaiz. Yang penting menyembelihnya dengan nama Allah, bismillah. Atau ditambah bismillah ya Allahu akbar. Baik. Yang kedua, adzabah lil ikram, untuk memuliakan. Ini barakallahu fikum harus ada rincian. Kalau memuliakan tamu sesuai dengan sunnah tidak mengapa. Itu seperti sembelihan yang pertama, dzabah lillah. Misalnya ketika datang tamu, masya Allah, langsung sembelih kambing dengan niat saya ingin menghormati tamu. Bolehkah demikian? Boleh. Karena menghormati tamu adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Tetapi ada ikram yang lain, yaitu memuliakan kuburan tertentu, laut, pohon, sungai, mata air, batu keramat, pohon keramat, dan terusnya. Fahadha barakallahu fikum adalah ibadah. Ibadah untuk selain Allah, syirik. Mengapa? Karena memuliakan yang mereka lakukan kepada benda-benda tadi tidak lain kecuali taqarrub, mendekatkan diri kepada kuburan si fulan atau wali fulan atau habib fulan agar dekat dengannya. Fahadha intinya ibadah, yaitu taqarrub, mendekatkan diri. Maka yang ini barakallahu fikum harus ditujukan hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang jenis ketiga inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tauhid ketika mereka menyembelih untuk lautan. Mereka lemparkan ke laut. Mereka menyembelih untuk kawah gunung tertentu. Mereka menyembelih untuk ini dan itu. Biasanya karena pendekatan diri, pemuliaan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas untuk diagungkan, karena sama saja dengan gunung yang lain, laut juga sama dengan laut yang lain, sungai juga sama dengan sungai yang lain, pohon juga sama dengan pohon yang lain. Enggak perlu ada pengkhususan pada benda-benda itu. Baik. Kemudian dikatakan selanjutnya oleh beliau rahimahullah, wa huwa zahirun fi qawlihi la syarika lah. Sangat tampak sekali dalam ayat tadi Allah katakan untuk Allah la syarika lah. Apa maknanya? Untuk Allah saja tidak sekutu baginya, maka tidak boleh melakukan hal yang sama kecuali hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Maka yang jenis ketiga adalah ibadah. Karena ibadah kata Allah lillahi wahdahu la syarikalah, untuk Allah saja tidak sekutu baginya. Maka silakan menyembelih untuk dimakan sendiri, silakan. Menyembelih untuk menghormati tamu, silakan. Bagaimana cara menghormati tamu? Apakah darahnya disiramkan pada mereka? Bukan. Dimasakkan, disuruh makan. Kan begitu. Taib. Berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada jenis ketiga. Yaitu pemuliaan benda-benda tertentu, pensucian, taqarrub. Dan ini haram kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata musannif rahimahullah, membawakan dalil yang kedua. Qaulullah ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu juga. Syarah ayat ini, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amarahu Allah an yajma'a baina hatainil ibadatain. Allah memerintahkan untuk mengumpulkan dua ibadah tersebut. Wa huma salatu wan nusuk, yaitu salat dan sembelihan. Ad-dallatani 'alal qurbi wat tawadhu', yang keduanya salat dan menyembelih adalah dua ibadah yang dalah, yang menunjukkan alal qurbi, menunjukkan pendekatan diri, wat tawadhu', dan menunjukkan tawadhu', merendahkan diri di hadapan Allah. Wal iftiqar, merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul dhon, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qurratul yaqin, wa quwwatul yaqin, dan kuatnya keyakinan. Wa tuma'nina al-qalbi ila Allah, dan ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila 'idatih, dan ketentraman jiwa kepada janji-janji Allah. Perhatikan hikmah-hikmahnya. Seorang dengan sukarela membeli seekor kambing, kemudian dia sembelih sebagai kurban di hari raya Idul Adha. Dia beli unta, sapi, dia sembelih sebagai taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa harganya seekor sapi, berapa harganya seekor unta, bisa 30 sampai 35 juta dan seterusnya. Dia korbankan, berarti hilang uang tersebut, hilang miliknya dia dan seterusnya. Belum lagi dia sengaja menyembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan tawadhu, itu yang pertama. Karena menyembelih sendiri, Rasulullah SAW menyembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Baik. Kemudian dia rela mengorbankan harta 30 juta atau lebih. Bahkan ada yang berkorban sekian sapi, bukan satu sapi. Masya Allah. Berarti dia itu sangat yakin kalau Allah pasti akan menggantinya. Dan dia berarti seorang yang sangat ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Iya kan? Berarti orang ini barakallahu fikum adalah orang yang memiliki hal-hal tadi. Kita ulangi. Yang pertama, tawadhu'. Yang kedua, iftiqar, merasa berhajat kepada Allah, merasa diri sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul dhon, berbaik sangka bahwa Allah pasti akan menggantinya. Enggak seperti mereka yang bakhil. Kalau saya berikan sekian, habis uang saya. Kalau saya pakai semua untuk membeli kambing, sapi, dan kami bagikan pada mereka kaum muslimin, habis uang saya. Ini su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang berkorban, mengorbankan hartanya dalam bentuk penyembelihan, ini berbeda dengan mengorbankan hartanya dalam bentuk uang. Berbeda. Kalau dalam bentuk uang saja, mungkin cuma berbaik sangka pasti Allah akan ganti. Tetapi tidak ada tawadhu. Gengsi. Ah, mau kambing, gak mau ah. gengsi. Saya harus kotor-kotor darah-darah. Nah, kamu saja. Nabi SAW, manusia yang paling mulia, beliau juga menyembelih. Baik, sehingga menyembelih ini istimewa. Di samping itu, barakallahu fikum, ada perasaan di dalam hati ketika menyayatkan pisau itu ke kambing tersebut. Ada yang tidak tega. Tidak, artinya aduh, gak bisa. Apakah dia bisa mengalahkan perasaan tersebut untuk Allah atau tidak? Itu juga perkara yang akan membawa seseorang menjadi tawadhu'. Saya harus tega. Saya harus rela. Bahkan ada seorang yang sahabat yang salah menyembelih. Belum sholat Idul Adha sudah menyembelih. Ya Rasulullah, aku keburu menyembelih sebelum sholat. Karena aku berpikir itu untuk makan-makan di hari raya. Sehingga pulang sholat sudah masak. Kata Nabi, dabihatuka dabihatul laham. Sembelihanmu hanya sembelihan daging saja. Kurbannya belum. Kemudian kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku punya kambing kecil. Tetapi aku sangat cintanya kepadanya. Sangat senang, sangat cinta. Enggak mungkin aku akan menyembelihnya. Enggak akan sampai hati aku akan menyembelihnya. Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh? Kata Nabi, boleh untukmu saja. Tidak boleh untuk yang lain. Karena kambing sembelihan hewan kurban harus musinnah. Harus yang sudah dewasa. Tidak boleh kambing kecil. Enggak boleh kambing cempe. Tetapi sahabat tadi diizinkan. Mengapa? Karena qadarullah dia keliru, dia salah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanannya lebih besar. Karena sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, kambing kecil ini lebih aku cintai dari sekian banyak kambing. Ini menyembelih 10 lebih aku sukai daripada menyembelih yang ini. Karena kesayangannya. Ayib, barakallahu fikum. Berarti harus ada pengorbanan di dalam hati, mengorbankan perasaannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Harus tega menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah besar. Tidak hanya harta. Tidak. Tapi berkait dengan sisi-sisi lainnya. Maka disebut ini tawadhu. Wal-istiqar. Wa-husnudhan. Wa-quwatil yaqin. Wa-tumakninatil qalb. Ketentraman hati ilallah. Dan yakin dengan janji-janji Allah. Wa'aksa haliha ahlil kibir wan nufra. Berbeda dengan golongan orang-orang sombong. Orang-orang yang merasa diri lebih hebat, paling besar, paling tinggi, paling mulia. Bahkan memegang uangnya saja enggak mau. Ambil. Ini yang online gak tahu kayak apa tangannya. Ambil. Atau dilempar saja. Ambil itu sana. Ini sombong barakallahu fikum. Sabun banyak, keran banyak, air banyak. Apa susahnya untuk memberikan dari tangan ke tangan dengan wajah yang manis kepada fuqaral masakin? Demikian pula menyembelih. Tidak mengapa. Bercak-bercak darah sedikit. Kemudian dia cuci. Hilang. Ada bau-bau yang tidak sedap. Cuci. Dengan bahan pembersih. Selesai. Apa susahnya? Ikhwan ibn a'azakullah. Berbeda dengan mereka-mereka ahlul kibr. Wa ahlul ghina anillah. Orang-orang yang tidak merasa butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim. Yang mereka tidak berhajat, tidak merasa perlu untuk salat kepada Allah, tidak merasa perlu untuk dekat dengan Allah, tidak merasa perlu untuk mengharapkan pahala kepada Allah. Itu orang-orang sombong. Tidak merasa perlu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqr. Seperti mereka-mereka yang tidak mau berkorban karena takut miskin, takut berkurang hartanya. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi. Oleh karena itu Allah kumpulkan dua ibadah besar. Yang pertama salat, yang kedua penyembelihan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal kalimat hidup dan mati sudah mencakup seluruhnya. Inna salati wa mahyaya wa mamati. Mahyaya, apa makna mahyaya? Kehidupanku. Amal-amal salatku seluruhnya untuk Allah. Di dalamnya ada salat. Di dalamnya ada nusuk. Iya kan? Kenapa disebut lagi? Salati wa nusuki. Kata para ulama, atful am alal khas. Mengatafkan yang umum terhadap yang khusus, mengandung pengistimewaan terhadap yang khusus tadi. Salatku untuk Allah, penyembelihanku untuk Allah, dan semua ibadah-ibadah yang lain dalam hidupku untuk Allah. Itu maknanya. Berarti semua ibadahku untuk Allah, khususnya salat dan penyembelihan. Berarti dua ibadah ini ibadah besar. Kalau sampai diberikan pada selain Allah, keterlaluan. Salat kalau diberikan pada selain Allah, bukankah itu keterlaluan, mengerikan? Hampir-hampir enggak ada seorang muslim pun yang salat untuk selain Allah. Ada? Enggak ada kan? Masya Allah. Mengapa? Masa salat untuk selain Allah? Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan yang selalu diiringkan bersama salat? Inna salati wa nusuki. Fasalli li rabbika wanhar. Mengapa penyembelihan kalian lakukan untuk selain Allah? Sembelihan untuk lautan, sembelihan untuk pohon, sembelihan untuk pohon keramat, tempat keramat, batu keramat, untuk kawah gunung ini, kawah gunung itu. Na'udzubillahi minasyirik. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Amin. Selamat taufik. Walafiyah. Lihidayah wa rahmah. Aktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum.